Bismillahirrahmanirrahim. Fi'il mudhari' ditinjau dari mabni dan mu'rabnya. Naam. Ya. Terbagi menjadi dua, ya, mabni dan mu'rab. Yang mabni dari fi'il Abdullah Muna. Naam, yang lainnya? Fi'il amr. Fi'il madi. Yang mu'rab. Fi'il yang mu'rab. Mujahid. Fi'il mudhari' yang gimana? Hah? Kemasukan amil. Kalau enggak kemasukan amil berarti bukan mu'rab. Nah, Hudzaifah. Fi'il mudhari' yang mu'rab. Kalau yang huruf ilat berarti bukan mu'rab. Nah, taukid dan nun. Nah, apa satu lagi? Nun niswah. Nah, ya. Jadi fi'il mudhari' yang mu'rab adalah seluruh fi'il mudhari' illa idza tasala nunut taukid au nunul inas. Fi'il madi dia mabni, ada beberapa macam mabninya. Terrahim, mabni atas apa saja? Yang pertama mabni al-fathi, yang kedua fathah saja, sudah. Terrahim ada sukun, terus apa lagi? Adi-adi mabni al-fathi ala sukun, apa lagi? Mabniun ala apa? Khusus adi, boleh lihat buku. Mabniun ala apa? Sudah, fathah sudah. Kasro. Adi suka kasro ini. Ibn Ismail. Apa lagi? Dommah. Nah, enggak ada yang kasro. Kasro itu tanda isim. Ya, jer. Enggak mungkin fi'il jer. Naam. Contoh yang mabni al-fathi, Aba Bakar. Kataba. Mabni ala sukun, Sarbini. Katabtu. Mabni ala dhommi, Aba Musa. Katabu. Naam. Sekarang bina'ul amri. Mabninya fi'il amr. Yang pertama mabniyun ala sukun. Mabni di atas sukun. Mithlu, contoh uktub. Lihat, uktub. Nah, itu mabni ala sukun. Ijlis. Izhab. Mabniun ala sukun. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Mustatir itu domir yang disembunyikan. Ya. Takdirnya anta. Uktub anta, gitu. Tulis oleh kamu. Ijlis anta. Izhab anta. Nah, cuman antanya tidak boleh dimunculkan, harus dihilangkan. Makanya disebut apa? Domir mustatir fihi wujuban. Wajib, tidak boleh nampak. Kalau nampak uktub anta, berarti antanya sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih. taukid, penguat jadinya, bukan sebagai nam, bukan sebagai fa'il. Fa'ilnya tetap yang tersembunyi. Ya, jadi pada fi'il amr, fi'il kemudian di dalamnya ada fa'il. Jadi setelahnya, kalau setelah fi'il amr yang dibutuhkan apa? Fi'il sudah, fa'il sudah. Yang dibutuhkan setelahnya apa? Maf'ulun bi. Kayaknya antum katakan uktub risalatan, ya. Jangan cari fa'il sudah, fa'ilnya sudah tersembunyi. Uktub kitaban. Nah, ini mabniun ala sukun. Yang kedua, mabniun ala hadzin nun. Mabni dengan membuang nun. Mithlu uktuba. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Alif. Ya, alif fa'il itu. Tulis oleh kamu berdua. Ijlisu. Mana fa'ilnya? Wow. Alif sebagai apa di situ? Fariqah. Namanya alif fariqah. Pembeda. Ya, Syafiq. Alif apa namanya? Kok senyum-senyum terus? Izhabi. Mana fa'ilnya? Ya, al-mu'annatsatil mukhatabah. Jadi maknanya apa? Pergilah engkau perempuan, untuk menunjukkan kepada perempuan. Yang ketiga, mabniyun 'alal fathhi. Contoh, uktubanna, ijlisanna, idhabanna, yaitu bergabung dengan apa? Nun taukid. Ini contoh yang sakilah. Bisa juga khafifah. Uktuban. Ijlisan. Izhaban. Ya, tetap dia mabniun alal fathhi. Yang keempat. Mabniun ala hadzil akhir. Mabni dengan membuang huruf akhir. Ya, ini huruf illat. Contoh, ud'u. Yang dibuang apa di sini? Wow. Mana fa'ilnya? Mustatir, anta. Irdo. Irmi. Nah. Nah, jadi tinggal antum katakan, uktub fi'il amr, mabniyun ala sukun. Wa fa'iluhu. Domir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Naam. Coba di Arab Bahar. Ijlis. Fa'iluhu. Naam. Idhab. Abu Muhammad Asdar. Fa'iluhu. Domirun mustatir fihi wujuban takdiruhu. Apa takdirnya? Apa tadi? An? An? Siapa tak? Anta. Nah. Uktuba syahdan. Ya Rob. Il amr mabniun ala hadzin nun wal alif fa'il. Nah, gitu aja dulu ya. Ijlisu arif Abdul Alim. Kalau antum bingung, antum katakan al waw fa'il, itu saja ya. Nah, idhabi rifa'i arif. Walya. Nah, walya al-mu'annasah. Al-mukhatabah. Uktubanna Abdullah ibn fa'il mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta. Ini kan aslinya uktub gitu kan, kemasukan nun taukid, jadinya uktubanna. Aslinya uktub. Ijlisanna Abarifki Naam. Idhabanna Salman. Naam. Mabniun ala hasfil akhir. Ini ala hasfi harfil illah. Udu'u Usman. Mabniun ala hasfi harfil. Naam. Wa fa'iluhu Umir mustatir anta irdo muslim. Ayo fi'il amr. Oh, jangan bawang. Tahu bawang enggak? Hah? Jangan bawang ya. Jadi anak bawang. Naam. Ah, mujahid. Irdo ala hasfi harfil. Naam. Terus wa fa'iluhu mustatir fihi wujuban. Naam. Irmi. Naam. Az-Zuhri. Wa fa'iluhu taqdiruhu. Naam. Sekarang kalau misalkan ukhruju, ah, Ibn Ismail i'rab. Ukhruju. Naam. Wal waw fa'il santa. Idribu. Ha, Aba Musa. Au idribi. Naam. Nasrun. Asin. Nun. Walya al-mu'annatha al-mukhatabah fa'il. Naam. Kemudian bina'ul mudhari'. Sekarang kita masuk kepada fi'il mudhari' yang mabni. Telah lewat bahwa yang mabni dari fi'il mudhari' adalah yang kemasukan nunul inas atau nun niswah dan yang kemasukan nun taukid. Kalau kemasukan nunul niswah, maka dia mabniyun ala sukun. Mithlu yaktubna, yajlisna, yadhhabna. Nah, ini tidak lagi marfu, mansub, majrur. Tapi kita katakan mabniyun. Nah, yaktubna fi'lun mudari'un mabniyun ala sukun litisolihi binun niswah. Paham ya, mang i'rabnya ya. Yajlisna fadhal i'rab, Aba Anas. Am litisolihi. Nah, binun niswa. Yadhhabna fadhal i'rab, sarbini. Litisolihi santa. Mabniun alal fathi. Ini kalau kemasukan nun taukid, entah khafifah ringan disukun taukidnya ataukah sakilah berat. Yaktubanna atau yaktuban tetap mabniun alal fathi. Yaktubanna yaktuba fi'lun mudari'un mabniyun 'alal fathhi liittisalihi binun tawqid. Nah. Yajlisanna mukhlis. Yadhhabanna Abdullah. Ya Rab. Anta. At-tamrin, latihan. Madza tubna hadhihi al-af'al? Dengan apa dimabnikan fi'il-fi'il ini? Ya, dengan apa dimabnikan fi'il-fi'il ini? Coba di i'rab. Ikhwan, jalasu. Arif. Anta. Kharaju Ahmad. Arif. Cepat-cepat. Kharaju. Huruf apa iseng? Fi'il. Fi'il apa itu? Ahmad yang kedua. Kharaju. Dahaba. Zifa. Arif. Kala. Ayo. Dahaba. Dal. Lihat akhirnya sebelum alifnya itu. Al-Fathi. Al-Alif. Fa'il. Naam. Idhaba. Salih. Mana Salih? Idhaba. Apa? Ulangi. Al-Hafi. Hafin Nun. Al-Alif. Fa'il. Jalasna. Fikri. Isim apa huruf? Fi'il. Fi'il apa itu? Syahdan. Fi'il mudhari. Apa cirinya fi'il mudhari? Didahului oleh huruf mudhara'ah. Mana huruf mudhara'ahnya? Fi'il madi. Litisalihi binun. Atau mabdin ala sukun. Khalas. Nun. Fa'il. Yajlisna. Abu Bakar. Litisalihi. Niswa. Ukhrujanna. Pak Musa. Jahid. Apa? Fadhal Irab. Ukhrujanna. Irfa irfa sautak. Failuhu. Apa ini failnya? Mada ya kawan failnya? Ma failuhu? Domir mus? Takdir takdiruhu? Anta. Ini aslinya ukhruj. Kemasukan nun. Ukhrujan. Irji'i. Nah, Muhammad Az-Zamil. Mana fathanya? Irji'i. Ala? Alaku? Ala mada ya Muhammad? Awal-awal. Alia? Irji'i. Alia apa itu? Naam, sebagai apa? Fa'il. Roja'na. Wahyudi. Naam, nah. Naam. Zahabata. Rifai. Ta. Bukan. Kalau tafa'ilu zahabta. Sekarang zahabata. Tanya sebagai apa ini, Huan? Ta'nis. Lit-ta'nis. Mana fa'ilnya? Alif. Dua orang perempuan pergi. Kharajat. Mujahid. Peta. Apa ta? Bukan. Mada ta di sini? Litaknif. Ukhruja. Mujahid. An. Ala. Hasfun nun. Al-alif. Fa'il. Al-ismu. Zahirun. Domirun atau kata lainnya mudmarun. Ada yang zahir, nampak, artinya tidak butuh kata petunjuk, apakah pembicara atau yang diajak bicara atau yang dibicarakan, langsung menunjukkan maksudnya. Kalau domir mesti berhubungan dengan pembicara, saya misalkan, atau yang dibicarakan, dia, mereka, atau yang diajak bicara, kamu, engkau, kalian, ya, antum, anta, anti, ya, itu namanya domir. Ada yang disebut muttasil, yaitu bersambung, mesti dia bersambung dengan fi'il, ataukah isim, ataukah huruf, atau juga munfasil. Munfasil itu berdiri sendiri. Dia tidak perlu bantuan yang lain. Nah, kalau contoh yang mutasil, contohnya seperti zahabtu. Nah, tu di situ kan domir. Tapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Harus nempel kepada zahaba. Zahabtu. Apalagi contohnya, Huan? Zahabti, apalagi jalastu. Naam, apalagi kok tu terus, banyak yang lain. Dorob. Nah, apalagi zahabna, kalau sudah nana semua. Yang lain apa? Dorobtu sudah. Yang lain dorobtum. Dorobtuma. Dorobat. Apalagi? Kalau dorobat, nah, nanti masuknya kepada, ya, masuk mutasil, tapi mustatir nanti. Apalagi? Wawul jamaah belum ini. Alif tasnya belum. Apalagi contohnya? Hah? Jalasu. Apalagi? Jalasa. Banyak. Namanya domir. Mutasil. Kalau munfasil seperti apa? Ana sendiri kan? Nahnu, anta, anti, namanya munfasil. Mutasil terbagi menjadi dua. Baris dan mustatir. Baris yakni yang nampak. Jelas kelihatan. Zahabtu, zahabta, zahabti, namanya baris. Ada yang mustatir. Yang tidak nampak. Seperti apa? Zahaba. Mana domirnya? Enggak ada kan? Tapi takdirnya ada, yaitu huwa. Zahabat. Mana domirnya? Ta. Ta bukan domir. Ta li ta'nis. Domirnya mana? Hiya. Tersembunyi di dalam. Nah, ada yang jawazan, ada yang wujuban. Ada yang boleh-boleh saja disembunyikan, ada yang harus. Ya, di antara yang boleh seperti zahaba, huwa, hiya itu boleh. Artinya kalau antum munculkan zahaba huwa boleh. Zahaba atau Zahaba Muhammad boleh muncul. Atau cuman Zahaba boleh. Nah, tapi ada yang wujuban harus disembunyikan. Idhab, gak boleh idhab anta. Kalau ada anta di situ, antanya bukan fa'il, tapi antanya taukid. Nah, sekarang penjelasannya. Al ismu dzahir, isim dzahir. Huwa ma dalla ala musamma, yang menunjukkan sesuatu yang diberi nama. Isim dzahir adalah sesuatu yang menunjukkan nama langsung. Muhammad, Hasan, daftar, apalagi? Apa? Baitun, apalagi? Umarun, Himarun, Syafikun, Muslimun, Qolamun, Ad-Domir, huwa manaba'anin an zahir, yaitu yang menggantikan zahir. Ana, anta, huwa, hum, namanya domir. Ad-Domirul muttasil, domir muttasil, huwa ma la yubtada'u bih, yang tidak didahului apa-apa. Yang tidak bisa didahulukan, mesti dia letaknya di belakang. Yang tidak bisa didahulukan. Contoh, jalastu. Bisa enggak kita mengatakan tu jalasa? Boleh enggak? Enggak boleh. Tapi kalau ana misalkan, boleh kan? Ana jalastu. Ana boleh di depan. Tapi kalau tu enggak bisa, tu jalastu. Tidak boleh. Katabtum, ad-domirul munfasil, domir munfasil, yaitu domir yang bisa diawalkan, bisa diletakkan di awal kalimat. Nahnu, anta, hiya, huma. Nah, al-bariz, huwa malahu suratun fil lafzi, yang memiliki gambarnya di dalam lafaz, memiliki bentuknya, bisa kita lihat. Qara'tum, qara'tu, qara'na. Qara'tum, mana domirnya? Qara'tu, tu. Qara'na, nun, nun niswah, itu domir. Al-mustatir, kalau yang tersembunyi. Ma laisa lahu surah fil lafzi, yang tidak ada bentuknya di dalam lafaz. Kataba, domirnya apa? Huwa, mustatir. Yaktubu, huwa. Uktub, anta. Al-jaiz, ini jawazan. Huwa ma yahullu mahallahu dhahir, yaitu yang menempati kedudukannya dhahir. Contoh, kataba, yaktubu, taktubu. Dia menempati kedudukan yang zahir. Artinya apa? Kataba, harusnya kan ada fa'ilnya kan? Kataba Muhammadun. Nah, ini tidak perlu dikasih Muhammad, sudah pakai huwa saja. Tapi huwanya disembunyikan. Ini boleh nampak, boleh tidak. Al-wajib, yang wujuban. Ma la yahullu mahallahu adh-dhahir, yang tidak bisa di itu yang tidak menempati tempatnya zahir. Memang tidak bisa fa'ilnya itu muncul. Uktub, enggak perlu kita mengatakan uktub Muhammad, Muhammad sebagai fa'il, enggak bisa. Cukup dengan uktub, itu sudah ada fa'ilnya. Paling kita bisa mengatakan uktub ya Muhammad, tulis wahai Muhammad. Nah, paham ya? Paham enggak? Mana yang enggak paham? Nomor berapa yang enggak paham? Nomor berapa yang enggak paham? Ibnu Ismail. Hah? Enggak paham semua. Bahaya ini kalau enggak paham semua ini. Nah, antum pelajari dulu. Wallahu a'lam bissawab. Faddalu hafizakumullah.